إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana jadwal yang telah disepakati bersama insyaallah taala, pada siang hari ini kita akan menyampaikan tentang beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, juga beberapa adab yang perlu untuk diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Seorang yang mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu, kemudian ia berusaha untuk meraihnya, tapi dia tidak mempelajari adab-adabnya, maka ilmunya akan sia-sia. Ya. Oleh karena itu para ulama terdahulu, mereka tatkala mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka belajar agama, mereka belajar adab terlebih dahulu. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala berkata bahwasanya al-ilmu ashrafu ma raghiba fihi ar-raghib wa afdalu ma talab wa afdalu ma talaba wujida fihi at-talib wa anfa'u ma kasabahu wa iktanahu al-kasib li anna sharafahu yuthmir 'ala sahibihi wa fadluhu yunmi 'ala yunmi 'inda talibihi. Qala Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Kata beliau, ilmu adalah perkara yang paling mulia yang hendaknya diharapkan oleh seorang yang mengharapkannya. Jika ada orang ingin mengharapkan sesuatu, yang paling mulia, yang paling penting untuk dia cari, yang diharapkan adalah ilmu. Itu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ini merupakan afdalu ma talab, perkara yang paling afdol yang hendaknya dia cari. Ya. Wa anfa'u ma kasabahu, dan perkara yang paling bermanfaat di antara perkara yang ia kerjakan. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan atau kesibukan aktivitas orang lainnya selain menuntut ilmu, maka para penuntut ilmu lebih afdol kesibukannya dibandingkan mereka-mereka yang lainnya. Dan ini merupakan perkara yang paling bermanfaat dari apa yang ia usahakan. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu tersebut yuthmiru ala sahibihi, akan membuahkan hasil yang manis bagi penuntutnya, pemilik ilmu itu. Dan kata beliau, dan keutamaan ilmu tersebut yunmi inda talibihi, keutamaannya terus berbuah, terus menghasilkan. Perhatikan, orang yang meraih keutamaan ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, keutamaan ini terus akan bertambah tatkala dia mengajarkan ilmu yang didapatkan. Kan begitu? Ketika dia mengajarkan ilmu, nanti orang yang mendapatkan ilmunya mengajarkan lagi, maka dia akan mendapatkan terus buah atau hasil dari apa yang telah dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya persamaan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang jahil. Allah nafikan hal tersebut. Tidak sama. Beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Itu berbeda. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan hal tersebut. Bahwasanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling afdol, perkara yang paling bermanfaat untuk dicari oleh seorang hamba. Ya. Oleh karenanya para ulama menyusun tentang keutamaan-keutamaan para penuntut ilmu. Bahkan mereka menyusun kitab-kitab tertentu. Ya, kitab khusus yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya, yaitu para pemegang ilmu tersebut. Ya. Jami'u bayanil ilmi wa fadlihi. Ya, penjelasan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, sekelompok apa sekelumit penjelasan atau kumpulan penjelasan tentang ilmu dan keutamaannya beserta orang-orang yang memilikinya. Kitab yang ditulis oleh siapa penulisnya? Hah, ada yang tahu? Siapa penulis Jamil Bayan? Fadl. Hah? Siapa? Ibnu Abdul Bar. Ya, biasa kan antum adalah penuntut ilmu. Ketika menyebut nama ulama, ya kita menyebut mereka dengan tambahan tarahum kepada mereka, ya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Ya. Kita belajar. Kita menyebutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita taraddi kepada mereka radhiyallahu anhum. Demikian pula para ulama kita yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Baik. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Baik, di sana ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan ulul ilm yang mereka tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Aziz lagi Maha Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tapi perhatikan dalam ayat Surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara syahadah persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Persaksian mereka ya digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali hanya dalam ayat ini, maka itu sudah cukup. Saking pentingnya dan mulianya ilmu tersebut. Ya. Dan segala sesuatu itu harus dimulai dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam judul bab beliau, babu al-ilmu qabla al-qauli wal amali, bab tentang keilmuan, berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Demikian pula pada ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nabinya meminta kepadanya kecuali tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Nah, ini sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu hafal doa ini. Rabbi zidni ilman. Ya. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap perkara yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ya, karena di sana ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba tapi dia tidak amalkan ilmunya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan itu akan menjadi wabal bagi penuntutnya. Menjadi malapetaka, bencana bagi penuntutnya. Dia telah memiliki ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini bencana atas penuntut ilmu yang demikian adanya. Ya, ketika dia memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Kita sebagai para penuntut ilmu hendaknya demikian. Dalam doa-doa kita sering kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Ya. Minta kepada Allah agar diberikan taufik, ikhlas dalam menuntut ilmu. Nanti akan datang juga insyaallah taala dalam adab, di antara adab-adab para penuntut ilmu. Baik. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki ilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para hamba-hamba yang lainnya yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah dalam ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini antum catat ya. Nanti kita adakan semacam ujian untuk daurah kita ini. Ya, yang berhasil mendapatkan nilai yang sempurna akan dapat kitab insyaallah taala. Tapi harus jawabannya benar semuanya. Ya. Dan ini juga kita ingin melihat sejauh mana antum mengikuti ilmu atau pelajaran yang telah disampaikan oleh para pengajar. Ya. Untuk ilmu, apalagi di zaman sekarang ini Allah musta'an. Ya, terkadang kita mudah diganggu. Menuntut ilmu, sambil menuntut ilmu, sambil main Facebook. Iya kan? Sambil ta'lim, sambil main WA. Ya, ini tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Ketika seorang penuntut ilmu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meluangkan seluruh waktunya untuk ilmu, dia tidak akan dapatkan seluruh ilmu kecuali sebagiannya saja. Itu kalau dia habiskan semua waktunya untuk ilmu. Bagaimana kalau dia hanya menghabiskan sebagian dari waktunya atau waktu-waktu yang tersisa dari kehidupannya untuk ilmu, dia tidak akan dapatkan apa-apa. Ya, ketika kita berada dalam majelis ilmu, maka hendaknya kita semua mengkhususkan waktu kita untuk meraih ilmu dan mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Ya, jangan sibuk dengan perkara yang lainnya. Baik. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladziina utul 'ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara orang-orang beriman itu memiliki beberapa derajat, diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, ya, atas ahli ibadah yang lainnya, orang-orang yang rajin ibadah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Keutamaan orang yang memiliki ilmu di atas mereka-mereka yang rajin ibadah ini, ahli ibadah ini, itu perumpamaannya seperti bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Kalau kita lihat pada malam bulan purnama, atau kita melihat pada malam hari, ada bulan dan bintang, yang mana lebih besar cahayanya? Bulan, kan begitu. Lebih besar, sedangkan bintang-bintang itu kecil cahayanya. Ini keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba, maka dia akan mulia di mata manusia. Iya. Jadi inti dari tujuan kita menuntut ilmu itu lillahi taala, agar kita meraih keutamaan, meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan meraih kemuliaan di hadapan manusia, bukan. Jangan sampai ada di antara kita yang datang menuntut ilmu karena ingin dipanggil ustaz. Ya. Atau ingin dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil fulan dan alan, tidak. Supaya nanti kalau kemana-mana ditulis dalam namanya alumni fulan bin alan, alumni mahat fulan dan alan, tidak. Tapi kita menuntut ilmu lillahi ta'ala untuk meraih keutamaan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu selain mengharapkan selain dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pujian, mengharapkan apa namanya keridhaan manusia, maka kelak dia akan kecewa. Kelak dia akan kecewa dan akan terputus di tengah jalan. Oleh karena itu dari sekarang perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Iya. Di samping itu nanti akan kita tambahkan insyaAllah ta'ala, selain dari keikhlasan dalam menuntut ilmu, masih ada adab-adab yang lainnya yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agar dia berhasil dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang takut kepadanya. Inilah yang disebutkan atau difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Sebelumnya saya ingatkan lagi. Ya, nanti insyaallah taala hadiah bagi tulab atau talib yang tafawwuk punya derajat yang paling tinggi di ujiannya nanti, kita berikan insyaallah taala kitab Tafsir Ibnu Katsir 5 jilid. Tafsir Ibnu Katsir 5 jilid. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dari golongan ulama, para ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah al-ulama. Al-ulama ini adalah bentuk plural, jamak. Ya, bentuk mufradnya adalah, apa mufradnya? Alim. Apa musannanya? Aliman. Apa jamaknya? Al-ulama. Al-ulama disebut dengan istilah jamak, jamak taksir. Taib, jamak taksir ini jamak gairu akil atau jamak akil? Jamak akil? Iya. Berarti di sana ada yang jamak ada jamak taksir yang dia merupakan jamak lil akil. Di antaranya al-ulama, iya kan? Karena kebanyakan atau banyak di jamak taksir itu kebanyakannya adalah jamak li ghairi akil. Ya, walaupun kata alim mufrad itu sendiri punya jamak yang lainnya selain al ulama, apa jamak yang lainnya? Ahsan, al alimuna, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Baik. Jadi hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan hamba-hambanya. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki ilmu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kebaikan yang sangat banyak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah, ya, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Baik. Demikian pula dalam hadis dari Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Perhatikan ikhwan. Ya, ini janji-janji dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW ini wajib kita imani dan wajib kita benarkan. Ya, tidak boleh kita ragu sedikit pun. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia ilmu dalam agama. Ini diantara tanda kebaikan seorang hamba. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk menuntut ilmu, itu alamat, tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita. Kalau begitu, harus kita jaga kebaikan atau nikmat tersebut. Barang siapa yang menjaganya dan mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan baginya. Ya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan atas kalian nikmat tersebut. Dan jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ya, bersyukur dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penuntut ilmu. Ya. Karena itu merupakan tanda, di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba. Di antara bentuk menjaga kesyukuran tersebut adalah bersabar dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Insyaallah taala akan datang nanti dalam penjelasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga tentang dibolehkannya seorang itu hasad pada dua golongan atau dua jenis manusia. Yang hasad itu pada hukum asalnya adalah dilarang. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu, disebutkan dalam hadis yang sahih. Janganlah kalian saling hasad. Iya. Apa itu hasad? Tamanni zawali ni'matil ghairi ila al-hasid. Hasad itu adalah seorang yang menginginkan berpindahnya nikmat yang didapatkan oleh orang yang dia hasadi berpindah kepada dirinya. Itu hasad namanya. Iya. Itu hasad. Dan hasad ini hukumnya tercela, diharamkan dalam Islam. Tapi dibolehkan pada dua golongan. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi thnaini. Tidak boleh hasad, dilarang hasad kecuali pada dua golongan, dua orang. Siapa mereka? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seorang yang diberikan harta, kekayaan. Kemudian dia habiskan, dia infakkan harta tersebut di jalan yang benar. Ada orang yang kaya raya, punya harta, di mana-mana dia yang menyumbang. Ya. Kalau disebut siapa muhsidinnya, si fulan. Di sana siapa muhsidinnya, fulan juga. Ya. Orang seperti ini harus kita cemburui. Ya. Dibolehkan hasad. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan, hasad yang dimaksud di sini adalah al-gibtah. Al-gibtah. Gain, ba, ta, dan tak merbutah. Al-gibtah. Ya. Gibtah itu adalah seorang yang dia cemburu terhadap apa yang ada pada orang lain. Ya. Akan tetapi dia tidak berharap nikmat tersebut hilang dari orang yang dia hasad tersebut. Ya. Dia menginginkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya tanpa harus nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Tanpa harus berpindah kepadanya. Artinya dia inginkan mendapatkan nikmat tersebut bersamaan dengan itu. Biarlah tetap nikmat itu ada pada saudaranya. Dia juga ingin mendapatkan atau memiliki keutamaan atau nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Ini disebut gibtah. Iya. Kita hasad ada orang kaya raya, masya Allah. Di mana-mana dia menyumbang, di mana-mana dia bangun masjid, di mana-mana dia bantu para santri yang membutuhkan, di mana-mana dialah yang memberikan support dakwah, di mana-mana dia yang, ya, di mana-mana dia terus, itu terus namanya, nama itu terus yang kita baca. Orang seperti ini boleh kita hasad terhadapnya. Kita bisa berangan-angan, seandainya aku punya harta seperti orang ini, maka aku juga akan melakukan hal-hal yang sama seperti dia. Itu dibolehkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kedua, jenis orang yang kedua, kata beliau, wa rajulun atahu Allahul hikmah, yakni al-ilm. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia diberikan ilmu, hikmah, yakni al-ilm, kemudian dia ia menghukumi dengan ilmu tersebut, yakni mengamalkan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Ya. Dia aplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, orang seperti ini boleh kita hasad terhadapnya. Itu yang disebut oleh para ulama, ghibtah terhadapnya. Ya. Masya Allah Ta'ala. Juga dalam hadith yang lainnya, dalam hadith yang disahihkan oleh Syekh Al-Dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah Ta'ala, dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, dari Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu. Kata beliau, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau waktu itu sedang berada di masjid, sedang bersandar. Ya. Maka aku katakan kepada beliau, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ji'tu li talabil ilm. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini datang untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Marhaban talibal ilm. Inna talibal ilmi tahaffuhul malaikah bi ajnihatiha thumma yarkubu ba'duhum ba'dha hatta yablughu as-sama'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Masyaallah taala. Selamat datang bagi para penuntut ilmu. Marhaban. Selamat datang. Ya. Sungguhnya menuntut ilmu itu, seorang penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka. Ya. Kemudian mereka saling bersusun antara satu dengan yang lainnya sampai mereka sampai ke langit dunia. Apa sebabnya? Karena mereka ridha terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut. Apa yang dicari, ikhwan? Ilmu. Iya kan? Kita datang untuk menuntut ilmu agama, bukan yang lainnya. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu agama semacam ini, dia diridhai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh para malaikat Allah, bahkan dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, demikian pula Ibnu Majah dan Ahmad, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atau man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah." Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ghidan li talibil ilmi wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Masyaallah taala. Wal haytanu fil ma'i wa in fadla wa inna fadla al ilmi fa fadla al alimi ala al fadli al abid ka fadli al qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surganya, jalan menuju ke surganya. Dan sungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena ridha, senang terhadap apa yang dicari oleh para penuntut ilmu tersebut. Ya. Dan seluruh makhluk yang ada di langit-langit, demikian pula yang ada di bumi, itu akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, itu memohonkan istighfar, ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta sampai-sampai al-haytan, ikan-ikan yang ada di lautan, itu juga memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, ya, keutamaannya di atas para ubbad atau para abid, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, ahli ibadah, itu keutamaannya seperti keutamaan keutamaan bulan di malam Lailatul Badr, yaitu pada malam bulan purnama, di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sungguhnya para ulama itu hanya mewariskan ilmu. Ya. Para ulama itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Artinya para ulama tidak mewariskan harta. Para ulama warratu innama warratul ilma. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaudin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil warisan atau bagian yang sangat banyak. Ya. Tapi bagaimana caranya kita mengambil warisan para ulama itu? Hah? Bagaimana caranya? Dengan menuntut ilmu, ikhwan. Dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah taala. Iya. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Nah, luar biasa. Ya, keutamaan yang tidak didapatkan kecuali para penuntut ilmu, oleh para penuntut ilmu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Marilah kita semua mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Karena semua keutamaan yang telah kita sebutkan tadi, itu tidak didapatkan kecuali para penuntut ilmu yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau ada di antara kita yang punya niat-niat yang lainnya, Ya, hendaknya dia perbaiki niat itu dari sekarang. Kalau tidak diperbaiki, makin lama makin besar, susah untuk diperbaiki. Ya. Apalagi kalau sudah terkenal, terlanjur terkenal sebagai santri, nanti setelah itu dikenal sebagai ustaz. Ya, kalau niatnya sudah rusak dari awal, itu susah untuk diperbaiki. Maka dari sekarang, dari awal, sebelum kita masuk dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu-ilmu alat dalam Islam, perbaiki niat dari sekarang. Ya. Yang tidak mau memperbaiki niatnya, ya, hendaknya dia berhenti dari sekarang juga. Karena berbahaya untuk dirinya. Ya. Maka lebih baik orang yang seperti ini, kalau sudah ada niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki niat-niat yang lain, niat-niat yang rusak, memiliki niat untuk meraih keduniaan dan yang semisal dengannya, maka hendaknya dia perbaiki niat tersebut. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik dan hidayah untuk meninggalkan niat yang buruk tersebut. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab-adab yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ya, ini banyak ya adab-adabnya. Telah disebutkan tadi, bahkan di sana ada para ulama yang menulis kitab khusus untuk membahas tentang keutamaan, demikian pula adab-adab para penuntut ilmu. Ya, jadi kita sebutkan sebagiannya saja, tidak semuanya, insyaAllah ta'ala. Baik. Di antara adab dalam menuntut ilmu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu setelah dia ikhlas lillahi ta'ala, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Ya, saya kira tadi pembahasan tentang ikhlas ya. Tadi Ustaz Sofyan bahas tentang apa? Ikhlas. Karena pas saya datang saya dengarkan tentang keikhlasan. Ya. Setelah dia memiliki keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki kesabaran dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dicatat itu baik-baik, kesabaran. Setelah ikhlas itu kesabaran. Ya. Bagaimanapun ikhlasnya seorang penuntut ilmu, kalau dia tidak sabar maka akan ya, terjungkir di tengah jalan, berhenti. Khalas. Udah capek, enggak bisa menghafal, Ustaz. Iya, enggak sabar. Masya Allah taala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mulai belajar itu umurnya 40 tahun. Tahu kan? Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, salah seorang imam dalam mazhab Zahiriyah. Iya, belakangan beliau belajarnya. Antum berapa umurnya? Siapa di sini 40 tahun? Ah, Pak Yanto lebih 40 tahun. Masya Allah, beliau ya, dengan umur begitu semangat menuntut ilmu. Apalagi kita-kita yang masih muda. Ya. Walaupun sebenarnya semua orang ngakunya muda. Ya. Baik. Tidak mengapa insya Allah ta'ala. Semangat muda. Ya, semangat ya, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang yang ikhlas, selain memiliki keikhlasan lillahi ta'ala, dia harus memiliki kesabaran. Ya. Ada seorang penyair yang mengatakan atau membacakan sebuah syair ya, yang syair tersebut memiliki kisah yang sangat unik, luar biasa. Ya. Beliau mengatakan, "Dababtu lil majdi was-sa'un qad balagu juhdan nufusa wa alqau dunahul uzra." Tidak ada ini ya. Tidak ada papan tulis. Jadi Bapak nanti insyaallah dalam kelas ketika kita sudah mulai belajar, kita akan sampaikan bait syairnya. Kemudian kata beliau, wa kabadul majda hatta malla aktsaruhum wa anaqal majda man awfa wa man sabara la tahsabanna al majda tamran anta akiluhu lam tablughal majda lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Iya. Kata penyair ini, "Dababtu lil majda." Ya, sungguhnya aku dababtu, dari kata dabib, aku merayap untuk meraih kemuliaan. Bayangkan subhanallah, untuk meraih kemuliaan itu harus apa? Sampai merayap. Artinya apa? Untuk meraih kemuliaan itu tidak dengan ongkang-ongkang kaki. Ya. Tidak dengan bersantai-santai, tidak. Tapi beliau mengatakan, aku merayap untuk meraih kemuliaan ilmu. Ya. Wassa'una qad balagu juhdan nufusi wa alqaw dunahu al'uzra. Sedangkan orang-orang yang mengejarnya, yang mengejar kemuliaan tersebut telah sampai pada usaha yang maksimal hingga ia menanggalkan pakaiannya. Iya. Sudah maksimal usaha yang dia kerjakan. Wa kabadul majda hatta malla aktsaruhum. Dan mereka merasakan kemuliaan itu sangat sulit untuk diraih. Ya, sudah maksimal merasakan sangat sulit. Perhatikan ya. Sudah upayakan usaha yang maksimal dan masih merasakan kesulitan. Maka langkah selanjutnya apa yang dibutuhkan? Hah? Kesabaran. Sabar, sedikit lagi sampai. Iya. Kalau orang tidak sampai, maka perhatikan kata beliau. Wa kabadul majda hatta malla aktsaruhum. Dan mereka merasakan kemuliaan itu sangat sulit. Hingga kebanyakan dari mereka merasa mal, bosan. Nah, ini biasa terjadi pada penuntut ilmu. Antum berapa ini? Ya, 34 atau 35 sampai 40 orang. Ya. Yang bertahan tidak dengan jumlah begini sekarang. Ya. Satu persatu nanti akan terlihat. Hanya orang-orang yang bersabar yang mampu bertahan. Dahulu ya, waktu kita duduk dalam menuntut ilmu, itu ada sekitar kurang lebih 26 sampai 27 santri. Dulu di Sulawesi Selatan sana. Ya. Duduk belajar. Yang belajar sampai selesai selama 3 tahun itu tersisa 5 orang. Dari 27, satu pergi satu-satu. Dan alasannya berbeda-beda. Saya catat alasan-alasannya. Ada di antara mereka yang alasannya karena ayahnya atau orang tuanya tidak rela melihat anaknya duduk di situ belajar. Karena tidurnya di lantai. Iya. Sakannya seadanya. Ya itu menuntut ilmu seperti itu. Hidup ala kadarnya. Untuk meraih, untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mereka karena ingin kerja bantu orang tuanya. Ada di antara mereka karena ingin lanjut kuliah. Ya. Bahkan ada di antara mereka karena sering berbuat maksiat. Ya. Hilang entah kemana, tiba-tiba hilang. Kenapa? Kemana dia? Ya. Tahu-taunya oh sekarang lagi pacaran. Sudah mulai pacaran. Sebab penuntut ilmu. Iya. Perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak halangan-halangan. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Kemudian katanya, kata beliau, wa'anakal majda man awfa wa man sabara, dan hanyalah orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar yang akan meraih kemuliaan itu. La tahsabannal majda tamran akiluh. Ya, tamran anta akiluh. Jangan sekali-kali engkau menyangka kemuliaan itu bagaikan kurma yang sedang kau makan. Kurma dimakan gampang, mudah, manis. Ya, meraih kemuliaan itu tidak segampang makan korma. Ya, butuh kesabaran, ya, butuh keseriusan, butuh meluangkan waktu, butuh murojaah, butuh ini dan seterusnya. Ya, makanya sebagian para ulama terdahulu, tatkala mereka menuntut ilmu rihlah dalam mencari hadith, kata mereka, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadith, maka dia akan aflas, bangkrut. Ya, kenapa? Karena dia kerahkan seluruh usaha, upaya dan hartanya untuk meraih apa yang dia inginkan, yaitu meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Engkau tidak akan meraih kemuliaan itu hingga engkau menjilat duri dari pohon kaktus. As-sabira di situ air cairan, yang cairan tersebut ya, itu keluar dari duri dari pohon kaktus. Pernah lihat pohon kaktus? Hah? Di Indonesia ada enggak pohon kaktus? dada ya, bisa di padang pasir yang panas. Ya. Jadi cairan itu kalau dijilat atau diminum oleh binatang ya yang ada di tempat tersebut, maka lidahnya itu akan terasa sangat pedih, sangat pahit. Ya, seakan-akan lidah itu terpotong-potong. Saking pahitnya dan saking tidak enaknya rasa cairan tersebut, ya, lidahnya tersebut dia sapukan ke tanah atau bebatuan yang ada di sekitarnya, sehingga dia merasakan lidahnya seperti terpotong-potong. Saking pahitnya, cairan dari duri pohon kaktus tersebut. Ya, beliau gambarkan seperti itu. Artinya apa? Dalam menuntut ilmu untuk meraih kemuliaan tersebut, itu tidak segampang yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu harus kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kita punya persiapan. Ya. Punya persiapan untuk menempuh jalan tersebut. Jalan kemuliaan. Jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang menempuhnya. Ya. Penuh dengan berbagai macam halangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini disebutkan ya, dahulu ada seorang penuntut ilmu yang ia datang ke majelis salah satu alim di negerinya. Ya. Dalam ya ketika sampai di majelis tersebut, dia sudah keringatan, ya. Pakaiannya sudah entah kemana. Ya. Terlihat sebagai orang yang sangat letih, keringatan. Padahal sebelumnya dia ya berangkat menuntut ilmu itu dalam keadaan kondisi yang sangat rapi. Ya. Pakaiannya rapi, penampilan pokoknya orang yang berpenampilan rapi. Ya. Begitu sampai di majelis ilmu, ya sudah bercucuran keringatnya, kemudian sudah compang-camping pakaiannya. Ya, dari orang yang datang dari perjalanan yang jauh, maka dia pun bersedih. Ya. Dia bersedih. Tatkala dia bersedih, gurunya melihatnya. Bertanya kepada sang talibul ilmi tersebut, penuntut ilmu, "Kenapa engkau bersedih?" Ya. "Apakah engkau bersedih karena kondisimu yang seperti ini?" Ya, dia menjawab, "Iya." Ya. Kata beliau, "Apa yang engkau rasakan ya dari keadaanmu sekarang ini itu akan sirna darimu, akan pergi darimu." Ya. "Adapun apa yang pernah aku rasakan dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan terus bersamaku dan menemaniku sampai dalam kuburanku." Sampai dalam kuburan. Ya. Kemudian sang guru pun mulai bercerita. Ya, jadi sang guru ingin sampaikan kepada sang murid tersebut. Ya, kondisi yang seperti ini belum ada apa-apanya dibandingkan saya dulu menuntut ilmu. Gitu, bahasa kasarnya. Kemudian beliau menceritakan tentang kisahnya dalam menuntut ilmu. Suatu hari ketika ia ingin menuntut ilmu di satu negeri. Ya, ketika sampai di majelis ilmu tersebut, dia melihat sudah banyak penuntut ilmu yang berkumpul. Artinya apa? Dia datang terlambat. Sehingga dia harus duduk di paling belakang. Ya, kalau dahulu tidak ada mikrofon. Kalau sekarang mau duduk paling belakang pun ya tetap kedengaran karena ada mikrofon, kan begitu. Kalau dulu tidak ada. Jadi ada mubalik. Jadi ada orang yang berdiri di tengah kemudian menyampaikan. Ya, syekhnya mengatakan, "Qala hadatsana fulan." Nanti disambung lagi. "Qala hadatsana fulan." Terus disampaikan sampai di belakang. Tidak ada mikrofon dulu. Tidak ada mikrofon. Mikrofon. Belum ada pengeras suara. Ya. Jadi sang penuntut ilmu, sang guru ini, dia ceritakan ketika dia masih menuntut ilmu waktu itu, jadi dia pun berusaha berpikir bagaimana caranya dia nanti bisa duduk langsung di depan guru. Begitu. Ya, dia pikir, ini majelisnya besok setelah sholat subuh. Kalau begitu saya harus berangkat tengah malam. Berangkatlah dia tengah malam. Ya. Di zaman dulu tidak ada lampu kayak kita sekarang. Gelap, gelap gulita. Ya. Dia tidak melihatkan jalan, gelap, sangat gelap, tidak ada cahaya-cahaya yang dia dapatkan untuk sampai ke masjid atau tempat menuntut ilmu tersebut. Kemudian setelah itu, setelah dia tersesat di kegelapan malam, dia melihat ada cahaya, yang cahaya tersebut seakan-akan berada dalam sebuah lubang. Dia melihat, oh kayaknya di sini nih jalan yang paling tepat, yang paling pintas untuk sampai ke majelis tersebut. Ya. Akhirnya dia ikuti cahaya tersebut, ternyata masuk ke dalam lubang. Masuk dalam lubang, ternyata lubangnya sempit. masuk dalam lubang tersebut, maka punggungnya itu harus tergores, bahkan berdarah, luka-luka. Ya, sampai disebutkan punggungnya itu mengalirkan darah karena saking sempitnya jalan tersebut. Setelah sampai di pertengahan lubang, ya, ternyata tertutupi dan tidak ada jalan keluar. Ya. Mau maju enggak bisa. Mundur apalagi? Karena dia sudah rasakan tadi saking beratnya dan saking sulitnya untuk masuk dalam lubang tersebut. Iya. Akhirnya dia berusaha, akhirnya dia bisa keluar dari lubang tersebut dalam kondisi apa? Dalam kondisi punggungnya sudah tercabik-cabik oleh ruangan yang sempit tersebut. Sampai di majelis ilmu, ternyata dia juga terlambat. Terlambat sampai di majelis tersebut, subhanallah. Iya. Kemudian sang guru pun membacakan syair ini. Dia membacakan syair tersebut kepada muridnya. Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagaimana para ulama terdahulu, ya, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam sebagian kisah mereka, ada di antara mereka yang menuntut ilmu rihlah, melakukan perjalanan dengan menumpangi kapal. Ya, yang kapal tersebut berlayar di tengah lautan. Ya, berlayar di tengah lautan. Maka dalam perjalanan tersebut, sang penuntut ilmu ini ya mengalami junub. Ya, junub berarti harus apa? Harus mandi. Ya, harus mandi junub. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada air untuk dia gunakan mandi junub. Ya. Kemudian disampaikan kepadanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu ya, airnya tahur, suci. Dan halal bangkainya, ikan-ikan yang ada di lautan. Iya. Setelah dia mendengarkan hadis tersebut, maka para penuntut ilmu ini sepakat dengan orang-orang yang ada di perahu, ya, apapun yang terjadi saya harus turun ke laut, saya harus mandi dengan menggunakan air laut itu. Karena dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi, ya, dia diikat kemudian diceburkan ke lautan. Jadi dia sambil pegang, kalau dia gerak-gerakkan berarti lanjut. Kalau dia gerak-gerakkan stop, begitu. Iya, sampai di di permukaan laut tersebut, sang penuntut ilmu itu menggerak-gerakkan tali tersebut sebagai isyarat agar dia berhenti. Kemudian dia sampai di lautan, itu tidak langsung diceburkan. Jadi begitu sampai di permukaan air laut itu, ternyata dia berwudu dulu. Iya, dia lakukan mandi junub yang sempurna. Ya, karena kita, subhanallah, dalam kondisi seperti itu dia masih mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dia hafalkan. Ya, kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Dalam kondisi yang seperti itu pun dia tetap mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mandi junub itu ada beberapa cara. Ya kan? Ada mandi junub yang cukup dan ada mandi junub yang sempurna. Ya, mandi junub yang cukup bagaimana? Ya. Mengambil air kemudian membasahi kepala 3 kali, setelah itu mencuci atau mengguyurkan air ke seluruh tubuh, selesai. Ya. Ada mandi junub yang sempurna, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha atau hadis Maimunah. Ya, berwudu dengan sempurna, ya. Kemudian setelah itu barulah dia mandi wajib atau mandi junub. Baik. Sang penuntut ilmu ini seperti itu. Dia gerakkan talinya, isyarat supaya berhenti dulu. Dia berwudu dengan sempurna, kemudian setelah itu dia gerakkan talinya, ya, sebagai isyarat untuk diceburkan langsung ke lautan, kemudian diangkat lagi naik ke atas. Subhanallah. Bahkan diceritakan di antara kisah mereka, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada di antara mereka yang sampai ya meminum air seninya sendiri ketika melaksanakan perjalanan dalam menuntut ilmu. Tidak ada bekal, tidak ada air. Jalan satu-satunya untuk bertahan hidup dalam menuntut ilmu adalah dengan minum air seninya sendiri. Ya, itu berhari-hari, bukan sehari sekali dua kali, tidak. Berhari-hari supaya dia bisa bertahan hidup sampai ke satu tempat, yang di tempat tersebut dia bisa mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kita bayangkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisi kita pada hari ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi mereka. Bersamaan dengan fasilitas yang ada yang lengkap di zaman kita ini, bersamaan dengan itu kita juga bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Ya kan begitu? Ya, dulu tidak ada radio. Dulu tidak ada internet. Ya. Kalau sekarang sudah ada radio, sudah ada internet. Kalau ada majelis ilmu, saya dengar lewat radio sajalah. Ya. Tidak hadir di majelis ilmu. Padahal hadir di majelis ilmu, itu mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Kecuali kalau memang jauh rumahnya, jauh tempatnya, tidak mengapa. Tapi kalau dekat dan tidak datang ke majelis ilmu, hanya beralasan dengar dari radio, ini adalah perkara yang tidak pantas. Ya, hendaknya dia hadir di majelis ilmu. Baik, juga ada di antara mereka, ya, yang disebutkan kisahnya, bahwasanya mereka, ya, ada di antara mereka yang sampai harus memakan ikan yang sudah 3 hari tidak dijamah, tidak di apa-apain. Ya. Inilah yang masyhur dari ucapan Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, anaknya Al-Imam Abu Hatim. Ibnu Abi Hatim ini anaknya. Ya. Ucapan yang populer yang sering kita dengarkan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu itu tidak akan diraih, tidak akan didapat dengan badan yang santai. Ya. Harus bersusah payah, harus keringatan, harus mengerahkan tenaganya. Belajar nahwu bingung, mana mubtada, mana khobar, mana mubtada muqaddam, muakhir, mana khobar muqaddam, bingung. Ya. Ditanya i'rabnya, mana fa'il, mana fi'il? Ustaz, mana ini? Bingung. Sabar. Ya, bersabar perlahan-lahan insyaallah taala Allah akan membukakan pintu kebaikan untuk kita. Ya. Kalau tidak sabar, bingung, sudahlah malas belajar. Kenapa? Belajar nahwu susah, Ustaz. Susah. Belajar nahwu itu gampang. Mudah. Belajar nahwu itu seperti orang yang makan kacang. Mudah sekali. Dengan syarat yang pertama ikhlas. Yang kedua harus bersabar. Kemudian yang ketiga harus bersungguh-sungguh. Iya. Ya, bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Bahasanya orang Arab. Kalau kita salah, keliru, belum paham, ya wajar, pantas. Iya. Tapi bukan berarti kita menyerah, menyerah begitu saja, tidak. Seorang penuntut ilmu itu pantang menyerah. Dia tidak paham, besok dia tanya lagi. Dia ulang lagi, tanya temannya. Temannya jawab, ternyata temannya yang jawab juga salah. Iya, seperti itu biasanya ada. Sama-sama santri, belajar nahu. Ini mubtada kan? Enggak, itu khobar. Enggak, mubtada ini. Enggak, ini khobar. Tanya ke temannya. Ini mubtada atau khobar? Enggak tahu, ini kayaknya bukan mubtada, bukan juga khobar. Iya. Tanya lagi ke temannya yang lainnya. Sampai-sampai ada di antara mereka, enggak, ini mubtada. Antum salah, itu bukan khobar. Enggak, antum salah. Ini khobar, bukan mubtada. Ya, kalau begitu kita ketemu ustaz. Tanya ustaznya. Ternyata, ya itu mubtada. Nah, kan kamu salah kan? Kesadaran apa? Telaten dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan seperti sebagian orang, sudahlah, mau mubtada, mau khabar, peduli amat, bodoh amat. Sudahlah. Susah. Ada santri seperti itu. Iya. Ada juga sebagian santri, ada orang yang datang belajar, "Ustaz, saya mau belajar." Ya, fadhal antum ikut majelisnya kita. Kita sekarang lagi belajar Matan Al-Ajrumiyah. Aduh, Ustaz, saya sudah sering ulang-ulangi itu. Oh, masya Allah. Antum paham? Nah, enggak, Ustaz, enggak paham. Kalau antum enggak paham, ayo ikut. Aduh, sudah bosan, Ustaz. Itu terus yang diulang-ulangi, enggak selesai-selesai. Dia tidak paham, tapi dia tidak ingin melanjutkan. Pengennya apa? Nah, dia pengen belajar yang kitab di atasnya, Matan Al-Ajrumiyah. Iya. Antum pernah selesai Jurumiyah? Belum. Tapi antum ikut lanjut, akhi, sama teman-teman antum, teman-teman santri yang lainnya. Aduh, sudah bosan, kayaknya saya setiap tidak pernah tamat di situ-situ terus. Ya. Karena antum enggak sabar. Ya. Tidak ada kesabaran dalam belajar. Harus bersabar. Perlahan-lahan insyaallah taala Allah akan bukakan pintu tersebut. Ya. Maunya langsung belajar qatrun nada. Masyaallah. Bagaimana mau belajar qatrun nada kalau Jurumiyah saja belum pernah belajar? Ya. Ada sebagian orang ikhwan seperti itu. Pengennya belajar kitab tinggi supaya dikatakan, oh, dia belajar kitab qatrun nada atau kitab Alfiyah Ibnu Malik. Subhanallah. Antum belajar Jurumiyah saja yang dasar, itu insyaallah taala akan membuka pintu bagi antum memahami kitab qatrun nada dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Belajar dasar dulu. Kan begitu? Ya. Dalam urusan dunia saja, itu seorang hamba atau seorang manusia, dia harus belajar dari dasar, kan begitu. Ada orang kalau belajar karate langsung kasih jurus yang paling tinggi, Ada? Tidak ada. Nanti bingung sini patah sendiri nanti tangannya. Tapi belajar dulu yang dasar, kuda-kuda dulu. Kan begitu. Sama antum kalau belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, belajar dulu dari dasar-dasarnya. Ya, begitu pula kita dalam menuntut ilmu agama, belajar dasar dulu, belajar bahasa Arab, sabar, pelan-pelan, ya. Sampai suatu saat kita sudah mahir dalam bahasa Arab, sudah bisa mengikrab, sudah mengerti, tahu menerjemahkan, ya, sudah tahu posisi kalimat, ya, mengetahui ikrab setiap posisi dalam kalimat, setiap kata dalam kalimat, ya, baru naik ke kitab berikutnya, berikutnya dan seterusnya. Ya. Semua ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, itu akan dilewati oleh seorang hamba atau seorang penuntut ilmu dengan satu syarat. Kalau dia bersabar, ya. Dan apalagi dalam kesabaran ini banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah kalian di atas kesabaran dan berjagalah kalian di sempadan atau perbatasan musuh dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar saja yang akan dilipat kali gandakan atau dibayar atau diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran atau pahala yang tanpa hisab, tanpa perhitungan. Taib, masyaallah taala. Taib, kemudian yang kedua, terakhir untuk sesi ini. Nanti setelah itu ada sesi berikutnya. Ya. Di antara adab seorang penuntut ilmu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah mengamalkan ilmu yang dia amalkan. Mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Ya. Tadi pertama keikhlasan sudah dibahas oleh ustadz kita. Kemudian yang kedua tentang kesabaran, ya. Tapi bagaimana seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i, ya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma," perhatikan nih, perhatikan. "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama." Ya. Aw liyumari bihi ulama aw liyumari bihi as-sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu agar ia bisa meremehkan para ulama, ya. Ah, itu pendapat ini, kita punya pendapat sendiri. Ya, dia remehkan. Padahal dia baru menuntut ilmu, ulama sudah sampai beruban rambutnya dalam menuntut ilmu, ya. Dia baru datang menuntut ilmu kemudian meremehkan, merendahkan para ulama. Ya, ingin menyaingi para ulama. Ya, auliyumari bihi sufaha, atau agar dia ingin debat orang-orang yang bodoh. Ya. Ayo, siapa yang tahu ini? Kemudian diajak debat, diajak diskusi. Orang-orang bodoh yang diajak debat. Ya, merendahkan orang-orang yang tidak berilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu seperti ini? Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu seperti ini, kata beliau, au yasrifu bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dia menuntut ilmu supaya dia mampu untuk memalingkan wajah-wajah manusia tertuju kepadanya. Artinya apa? Supaya dia dianggap oleh manusia. Ya, dulu waktu kita menuntut ilmu, ada seorang santri yang bertanya kepada saya, "Saya dengar antum mau berangkat ke Yaman." Ya. Saya katakan, "Iya, tapi qadarullah uang yang untuk dipakai berangkat itu dipakai dulu oleh orang tua saya. Ada keperluan." Ya, jadi mungkin kalau bukan tahun ini, mungkin tahun depan. Ya, sebelum berangkat ke Madinah. Nah, kata teman ini, "Oh iya, kita harus berangkat. Kita harus berangkat ke Yaman. Kalau kita enggak berangkat, kita enggak dianggap. Coba. Kalau kita enggak berangkat, kita enggak dianggap. Ya subhanallah akhi. Antum belajar supaya antum dianggap. Dianggap sebagai ustaz. Dianggap sebagai alumni Yaman, alumni Madinah, begitu? Na'udzubillah. Hati-hati ikhwan. Ini diantara sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu an-nar." Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Iya. Baik, itu di antara bentuk keikhlasan. Jadi dia belajar bukan karena dia supaya dianggap oleh manusia, supaya dipanggil ustaz atau bisa diundang isi pengajian di sini dan di situ, tidak. Tapi dia belajar lillahi taala. Adapun semua perkara itu tidak perlu diharapkan dan tidak perlu dia cari. Iya. Ketika dia sudah menuntut ilmu, sudah memiliki ilmu, semua perkara itu akan datang kepadanya. Tidak perlu diharapkan dan tidak perlu dicari. Apalagi dipasang sebagai niat awal menuntut ilmu. Na'udzubillah. Iya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu zuhur sudah masuk. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah salat zuhur. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.